Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ahwadi fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dengan hari yang mulia ini, hari yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairu yawmin tala'at fihi syamsu, sebaik-baik hari terbit padanya matahari. Sebuah Eid, hari raya yang kita rayakan setiap pekannya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini menunjuki kita kepada perkara-perkara yang mulia yang bisa kita kerjakan di hari ini, sehingga kita bisa memetik kebaikan-kebaikan yang banyak dari hari Jumu'ah ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada beliau panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini juga salah satu di antara hal yang mulia yang bisa kita lantunkan di hari mulia ini, yaitu memperbanyak salat dan salam kepada beliau. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita masih membicarakan ibadahnya Rasulullah sallam, dan yang dimaksud ibadah di sini adalah ibadah sunnah beliau berupa salat malam. Dan nanti akan ditutup bab ini dengan salat-salat sunnah rawatib. Pada hadis berikutnya berkata penulis rahimahullah, qala haddatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari qala haddatsana ma'an qala haddatsana Malik an Abi Nadhr an Abi Salamata an Aisyata radhiyallahu anha dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalisun. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu kala salat dalam keadaan duduk. Fayaqra'u wa huwa jalisun. Maka beliau membaca, yaitu membaca ayat yang dibaca dalam salat, wa huwa jalisun, dalam keadaan beliau duduk. Fa'idha bakiya min kira'atihi qadru ma yakunu thalathina aw arba'ina ayatan. Maka apabila tersisa dari bacaannya kadar kira-kira 30 atau 40 ayat. Nah, di sini ada yang perlu kita cermati sebelum kita lanjutkan. Apa itu? Apabila tersisa 30-40 ayat. Subhanallah, sisanya itu 30-40 ayat. Berarti kira-kira yang dibaca sebelumnya berapa ayat? Gitu ya? Kita mungkin gak sampai yang dibaca sampai apa 30-40 ayat dalam satu rakaat. Di sini disebutkan sisanya 30-40 ayat. Subhanallah. Betapa berkahnya, betapa semangatnya Rasulullah SAW dalam mengerjakan apa? Salat malamnya. Nah, apa yang terjadi kalau tersisa 30-40 ayat untuk dibaca? Qama faqara'a wa huwa qa'imun. Kemudian beliau bangkit, berdiri. Maka kemudian beliau membaca sisa ayat tadi dalam keadaan apa? Berdiri. Summa raka'a wa sajada. Kemudian beliau pun rukuk, sujud. Thumma sana'a fi raka'ati tsaniyati mithla dzalik. Kemudian beliau melakukan pada rakaat yang kedua seperti itu juga. Maka inilah salatnya Rasulullah SAW. Di mana boleh. Kita salat sunnah dalam keadaan apa? Duduk. Meskipun pahalanya akan berkurang berapa? Setengahnya. Walaupun hal ini tidak berlaku kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan bagi beliau. Maka bagi yang ingin membaca bacaan yang panjang sambil duduk, kemudian nanti apa? Jika tersisa beberapa ayat, bangkit berdiri, membaca dalam kondisi berdiri. Maka ini dibolehkan. Hal ini dikuatkan oleh hadis berikutnya. Qala hadatsana Ahmad ibn Mani', qala hadatsana Husain, qala hadatsana Khalid al-Hadza, an Abdullah ibn Shaqiq, Qala sa'altu Aisyata an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tatawwu'ihi. Abdullah bin Syakik menceritakan, aku pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang salatnya Rasulullah SAW, yaitu tentang salat tatawwu'nya. Kita sudah mengenal sinonim kata lain dari apa? Salat sunnah, yaitu salat tatawwu', salat nafilah. Dan nanti kita akan dapat istilah baru lagi. Faqalat. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Kana yusalli lailan tawilan qa'iman." Dahulu kala beliau salat malam panjang dalam keadaan apa? Berdiri. Walailan tawilan qa'idan. Dan malam yang panjang pula dalam keadaan duduk. Fa idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun. Maka apabila beliau membaca bacaannya dalam keadaan berdiri, maka beliau pun rukuk dan sujud dalam keadaan berdiri. Artinya dari posisi berdiri. Wa idza qara'a wa huwa jalisun raka'a wa sajada wa huwa jalisun. Dan apabila beliau membaca dalam keadaan duduk, maka rukuk dan sujudnya pun dari posisi apa? Duduknya. Dari dua hadis ini kita bisa pahami bahwa rukuk dan sujud beliau dalam sholat sunnahnya bergantung bagaimana beliau membaca ayatnya. Kalau membacanya dalam keadaan berdiri, beliau rukuk dan sujudnya dari posisi berdiri. Tapi kalau beliau membacanya dalam posisi duduk, maka rukuk dan sujudnya pula dari posisi duduk. Dan ada kondisi ketiga tadi yang disebutkan dalam hadis sebelumnya. Beliau duduk dulu, kemudian menyelesaikan apa? Bacaannya berdiri. Berarti ini mengikuti pola yang pertama. Karena selesainya bacaan dalam kondisi berdiri, maka rukuk dan sujudnya dari posisi berdiri. Dan kita singgung tadi tentang apa? Kekhususan Rasulullah SAW. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Dalam hadisnya Abdullah bin Amr bin As. Di mana Abdullah bin Amr bin As menceritakan, "Hudditsu anna Rasulullah SAW qal, salatul rajuli qa'idan nisfus salati." Duduknya seseorang ketika melaksanakan sholat, maka apa? Setengah sholat. Pahalanya menjadi setengahnya. Qala fa'ataituhu fawajaduhu yusalli jalisan. Maka aku mendatangi beliau dan aku mendapati beliau salat dalam keadaan duduk. Fawadatu yadi ala ra'sihi faqala ma lak ya Abdullah ibn Amr. Maka aku letakkan tanganku di atas kepala beliau. Maka beliau pun bertanya, apa yang terjadi denganmu wahai Abdullah ibn Amr? Qultu hadithu ya Rasulullah annaka qulta salatul rajuli qaidan ala nisfis salati. Aku mendapatkan cerita wahai Rasulullah bahwa engkau berkata salatnya seseorang dalam keadaan duduk itu setengah salat. Artinya pahalanya. Wa anta tusalli qa'idan. Dan engkau sendiri apa? Salat dalam keadaan duduk. Artinya seakan-akan Abdullah ibn Amr mengatakan, apakah engkau memilih hanya dapat setengah? Maka Rasulullah menjawab, ajal, tentu benar, aku sholat dalam keadaan duduk. Walakinni lastu ka ahadin minkum. Tapi aku tidak sama. Jadi apa, salah seorang di antara kalian. Tentunya hal ini karena apa, kekhususan yang Allah berikan, kekhusyukan yang beliau miliki, sehingga diberikan apa, kekhususan tersebut. Kemudian hadis berikutnya, ini yang kita katakan tadi, kita akan dapat istilah baru. Qala hadatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari. Qala hadatsana Ma'an. Qala hadatsana Malik. An ibn Shihab. An Sa'ib ibn Yazid. An al-Muttalib ibn Abi Wada'ata al-Sahmi. An Hafsah. Zawj an-Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Qalat Ummul Mu'min Hafsah bercerita, kana Rasulullah sallam yusalli fi subhatihi qa'ida. Dahulu kala Rasulullah sallam salat pada subhahnya. Perhatikan di sini subhah menggunakan sin, bukan sad. Kalau sad subuh, tapi di sini menggunakan sin dari kata tasbih. Yaitu artinya apa? Salat sunnah. Jadi kita punya persamaan kata apa? Salat sunnah, salat tatawwu, salat nafilah, dan subhah. Qa'idan, dalam keadaan apa? Beliau duduk. Wa yaqra'u bis-surati wa yurattiluha. Dan beliau membaca surat serta mentartilkannya. Apa mentartilkannya? Membacanya dengan pelan. Bahkan tidak sekedar membacanya dengan pelan, tapi penuh pentadabburan. Yang itu disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain, di mana kalau beliau bertemu dengan ayat tentang azab. Beliau berlindung kepada Allah dari azabnya. Apabila beliau bertemu dengan ayat berupa pujian kepada Allah, beliau pun memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mensucikannya. Dan ini boleh kita lakukan ketika kita apa? Salat malam seperti ini. Dan ini menjadikan kesempurnaan salat kita. Orang Jawa bilang apa? Salatnya jangan blujur gitu ya. Wis pokoknya 12. Yang penting hafalannya dibaca. Atau mushafnya dibuka. Karena boleh gitu ya. Kita salat malam sambil membuka mushaf. Tanpa memahami isi apa yang kita baca. Yang ini menjadi faktor kenapa kita sudah sholat. Tapi kadang efeknya kurang begitu mengena. Karena tadabbur, menghayati dan merenungi apa yang kita baca masih kurang. Masih terlalu sering. Salat itu seakan apa? Rekaman yang diputar. Hafalan yang kemudian muncul keluar dari apa? Mulut kita. Maka hati-hati. Maka tartil tidak sekedar membacanya dengan baik. Pelan-pelan. Tapi juga mentadaburi, mencermati. Kalau ketemu tentang ayat surga, minta agar dijadikan dari penduduk surga. Kalau ketemu dengan ayat-ayat tentang neraka, berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Bila bertemu dengan ayat-ayat tentang puja-puji kepada Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta takuna atwala minha. Sehingga ayat yang dibaca itu jadi apa? Lebih panjang daripada ayat yang lebih panjang. Artinya kadang kita hafalannya pendek. Yang dibaca tidak terlalu banyak. Tapi kalau cara bacanya dengan tartil, dengan tadabbur, itu bisa menutup kekurangan kita dari apa? Bacaan yang panjang. Subhanallah. Nanti ya. Hadis berikutnya, qala hadatsana al-Hasan ibnu Muhammad az-Za'farani qala hadatsana al-Hajjaj ibnu Muhammad an ibn Jurayj qala ahbarani Utsman ibn Abi Sulaiman anna Aba Salamata ibn Abdul Rahman ahbarahu أن عائشة رضي الله عنها أحبرته bahwa أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها mengabarkan kepadanya أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس bahwa Nabi SAW tidaklah meninggal sampai kemudian apa? Kebanyakan salatnya dalam keadaan beliau duduk. Tentu kita memahami ini bukan karena apa? Kelemahan beliau. Kita tahu dari hadis-hadis awal yang kita baca sampai beliau meninggal, tidak lebih dari 20 apa? Rambut putih di kepala beliau. Sampai meninggal beliau punya tubuh yang kuat, yang gagah. Jadi bukan digambarkan sebagai apa? Orang tua yang semua rambutnya putih, sudah bungkuk begitu ya. Bukan. Lalu kenapa beliau salat dalam keadaan apa ini? Duduk. Apalagi banyak dilakukan di akhir hayat beliau. Di antara hikmahnya adalah memberikan kesempatan kepada umatnya yang kemudian mendekati usia-usia beliau. Subhanallah, gitu ya. Sekarang ini dikarenakan faktor apa, makanan kurangnya apa, gerak kurangnya olahraga. Lihat usia 30 sudah mulai muncul berbagai macam penyakit. 40 apalagi 50. Kondisi tidak seperti zaman bapak-bapak kita, kakek-kakek kita. Yang kita lihat sisa-sisa di antara mereka di usia 80, di usia 90. Sebagiannya apa, masih berangkat ke ladang, ke sawah. Sedang generasi di bawahnya, Masya Allah. Hah? Usia 40, usia 50. Maka ini memberikan kesempatan untuk kita bisa menjaga ibadah kita dengan bantuan-bantuan tadi. Dengan duduk. Supaya tetap menjaga apa? Salat malamnya. Nah, ini diantara hadis-hadis yang menerangkan tentang salat malam beliau. Dimana kemudian disambung dengan beberapa hadis tentang salat rawatib beliau. Qala hadatsana Ahmad ibn Mani. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. عبد الله بن عمر menceritakan bahwa beliau pernah salat bersama Nabi SAW dua rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat setelahnya. Maka ini diantara riwayat yang menerangkan bahwa salat sunnah rawatib sebelum dan setelah zuhur itu apa? Dua rakaat. Waraq'ataini ba'dal maghribi fi baytihi, waraq'ataini ba'dal aisyai fi baytihi. Kemudian dua rakaat setelah maghrib di rumah beliau, dan dua rakaat setelah isya di rumah beliau. Di sini Syekh Abdul Razak tidak menyinggung tentang aku sholat bersama Nabi SAW. Apakah ini dilakukan jamaah? Atau maksudnya adalah sholat wajib bersama Nabi SAW, kemudian Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma mencermati Nabi SAW apa? Sholat dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur. Semoga nanti berkesempatan untuk melihat Apa keterangan para ulama? Silakan dicek yang punya kitabnya di Fathul Bari atau Syarah Sahih Muslim tentang makna sallaitu ma'an Nabi SAW ini. Dan di sini tidak disinggung tentang apa sebelum subuh. Tentunya apa ini meringkas bukan karena apa tidak dikerjakan. Bahkan qabliyah subuh diantara apa salat sunnah rawatib yang dikerjakan oleh Nabi SAW baik dalam keadaan mukim maupun safar. Dan nanti akan disebutkan dalam riwayat yang lain tentang qabliyah subuh ini. Pada hadis berikutnya, qala haddatsana Ahmad ibn Mani. Qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim. Qala haddatsana Ayyub An-Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Nah, ini tentang tambahan salat sunnah sebelum fajarnya atau sebelum subuhnya. Qala haddatsatni Hafsah. Bercerita kepadaku Hafsah, saudarinya, karena Hafsah putrinya Umar, Ummul Mukminin, anna Rasulullah SAW kana yusalli rak'ataini hina yatlu'ul fajru wa yunadil munadi. Bahwa dahulu kala Nabi SAW salat dua rakaat ketika terbit fajar, yaitu di saat apa muadzin mengumandangkan azannya. Yang kemudian dikenal dengan qabliyah subuh. Maka genaplah rawatib ini berapa? 10. Atau nanti kita akan baca riwayat yang lain 12. Qala Ayyub wa urahu qala khafifataini. Salah seorang perawi yaitu Ayyub mengatakan bahwa beliau mengucapkan apa? Dua rakaat fajar yang ringan. Yang sudah kita singgung kemarin. Bahwa Nabi SAW mengerjakan qabliyah subuhnya itu ringan, pendek. Di mana beliau membaca di rakaat yang pertama Al-Kafirun dan di rakaat yang kedua apa? Al-Ikhlas. Dan kemarin sudah ditanyakan apakah harus, tidak harus, ini sunnah. Maka kalau membaca ayat yang semisal, misalnya apa? An-Nasr, Al-Lahab, dengan Al-Ikhlas, atau yang lainnya, maka dibolehkan. Kemudian riwayat berikutnya, masih dari riwayatnya Abdullah ibn Umar. Qala haddathana Qutaibah ibn Sa'id. Qala haddathana Marwan ibn Muawiyah al-Fazari. An Ja'far ibn Burqan. An Maimun ibn Mihran. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala hafidtu min Rasulillah sallam 8 raka'atin. Abdullah ibn Umar menceritakan, aku menghafal dari Rasulullah SAW 8 rakaat. Rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Artinya ini yang beliau lihat secara langsung. Dua rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya dengan perincian sebelumnya tadi. Qala ibn Umar, kemudian Abdullah ibn Umar mengatakan lagi, wa haddatsatni Hafsatu, dan bercerita kepadaku siapa Hafsah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, biraq'atayil ghadat, dengan dua rakaat apa ghadat. Apa itu ghadat? Waktu subuh. Walam akun arahuma minan Nabi SAW, sedangkan aku tidak pernah melihatnya dari Nabi SAW. Artinya ini dikerjakan di mandi rumah, dan Abdullah bin Umar tidak melihatnya karena ini sebelum subuh, bukan waktu untuk apa bertamu. Hadis berikutnya, qala haddatsana Abu Salamah Yahya ibn Khalaf qala haddatsana Bishr ibn Mufaddal an Khalid al-Hadza an Abdullah ibn Shaqiq qala sa'altu Aisyah an salati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi dari Abdullah ibn Shaqiq bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka beliau menceritakan, kana yusalli qabla dhuhri raq'ataini wa ba'daha raq'ataini. Dahulu kala beliau salat sebelum zuhur dua rakaat dan setelahnya dua rakaat, wa ba'dal maghribi raq'ataini wa ba'dal isya'i raq'ataini, dan setelah maghrib dua rakaat dan setelah isya juga dua rakaat, wa qabla al-fajri thintaini, dan sebelum fajar dua rakaat pula. Maka hadis ini menguatkan riwayat siapa? Abdullah ibn Umar, bahwa salat rawatib itu ada 10. Dari riwayatnya Abdullah ibn Umar dan Ummul Mukminin Aisyah. Nah, dalam riwayat berikutnya, riwayat terakhir dalam bab ini, disebutkan qala hadatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'batu an Abi Ishaq qala sami'tu 'Asim ibn Damrah yaqulu. 'Asim ibn Damrah menyebutkan, sa'alna aliyan an salati rasulillahi s.a.w. minan nahari. Kami pernah bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu tentang salat rasulullah di siang hari. Faqala innakum la tutiquna dhalika. Kalau salat malamnya dikenal dengan panjangnya, ternyata tidak kalah pula dengan apa? Salat di siang harinya. Sehingga ketika menantu Rasulullah SAW ditanya, yaitu sahabat Ali radhiyallahu anhu, tentang salat beliau, beliau mengawali dengan apa? Kalian tidak akan mampu melakukannya. Qala faqulna, maka Asim bin Mudhamrah pun mengatakan, kami mengatakan, man ataqa dhalika minna salla. Berang siapa yang mampu dari kami, ya dia akan salat. Artinya, coba ceritakan saja. Nanti siapa yang mampu, biar dia mengerjakan salat tersebut. Faqala kana idha kanatis syamsu minha huna kahayatiha minha huna indal asri salla raq'ataini. Sahabat kami mengatakan ketika matahari dari arah sini, maksudnya sini apa? Arah timur. Kahai'atiha min hahuna, dia sudah seperti apa? Keadaannya seperti dari sini, indal asri. Yaitu dari sini, dari arah barat, di waktu asar. Maksudnya kalau matahari sudah meninggi setelah terbit, gitu ya, yaitu masuk waktu duha, shalla rak'ataini, beliau sholat dua rakaat. Wa idza kanat asy-syamsu min hahuna kayhayatiha min hahuna inda dhuhri shalla arba'an wa yusalli qabla dhuhri arba'an wa ba'daha raq'ataini. Sedangkan ketika matahari sudah naik lagi di sebelah timur sampai seperti keadaan ini, artinya sudah masuk waktu zuhur, beliau sholat 4 rakaat. Sehingga kemudian Ali menyebutkan wa yusalli qabla dhuhri arba'an wa ba'da rak'atain. Beliau sholat sebelum zuhur 4 rakaat dan setelahnya 2 rakaat. Ini diantara dalil yang menyebutkan apa? Sholat rawatib itu 12 rakaat. Termasuk riwayatnya Ummu Habibah. Yang menyebutkan apa? Barang siapa menjaga dalam sehari 12 rakaat tatawu, Allah akan bangunkan untuknya apa? Rumah di surga. Maka minimal yang kita jaga dari salat rawatib itu apa? Minimalnya 10. Kalau memungkinkan 12. Bedanya pada apa? Sebelum zuhur. Kalau 10 sebelum zuhurnya 2, kalau 12 sebelum zuhurnya 4. Wa qablal asri arba'an yafsilu baina kulli raq'ataini bittaslim 'alal malaikatil muqarrabina wan nabiyina wa man tabi'ahum minal mu'minina wal muslimin. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Para ulama menyebutkan 4 rakaat ini tidak dimasukkan dalam sholat rawatib. Tapi dianjurkan kita sholat sunnah sebelum apa? Asar itu 4 rakaat. Dan 4 rakaat ini dengan 2 salam. Di mana Nabi SAW memisahkan antara 4 rakaat ini dengan apa? Bersalam kepada para malaikat yang dekat dan para nabi dan siapapun yang mengikutinya dari kaum mukminin dan muslimin. Yaitu apa yang disebutkan ketika apa? Tasyahud. Nah, ini diantara hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah berkaitan dengan ibadahnya Rasulullah, khususnya berkaitan dengan sholat malam dan sunnah rawatib. Setelahnya nanti kita akan berbicara tentang sholat duha. Dia menyebutkan beberapa hadis di dalamnya. Kemudian sholat sunnah yang dikerjakan di rumah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita baca di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.